iki isih kelingan. Koe sing tak anti-anti beprayan tekaning pati jebule mlenjani janji. bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi lungaku ini amung golek rejeki tak tutekke kowe aja meto ati kowe seprene suwene aku lunga ninggal kowe atau paran yo mau tinggal kowe aku lila atau oma atau wong tua demi kowe ben supaya tetap mulia pernahku berapa kali lang senajan atau paranku setiaku karo kowe tekan matiku aku lung orang ilang nanging berkekahanan aku orang ngapusi bakal tak perjuangkan mikir masa depan karo ngulek muda tunggu sesok rapi duduk di pelaminan anggon bumbuk teke tresno iki tulus ramung gotolanan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen ku mung siji nyenengke atimu apa kurang percaya apa kurang bukti

lahir batin ni kate kutu tak lalek ni masio abot sanggane. Lames kawe atiku keiris Rap bakal aku nangis merko kuwi wis digaris terus nemu koyo telo anane mung nyereti isone gawe loro loro ning jero ati. Balungan wes cukup ra bakal tak baleni. To. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes ora gagas katalunga. Wes cukup wi. Ra pengen baleni. Mario lemu dengan tega dan berhenti. ngenteni aku sing kleru, ra iso ngerteni karepe atimu. Nasibe wong ora duwe ono nimu ngalah lan disepeleke. aku wong sing pernah tekan ing uripmu, nanging aku durung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuangke ati tinggo kowe, cahayu sing wis tak kemateni. Kowe ra tau ngerasake kabeh wis tak perjuangke, namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kabeh salahku, buka hati untuk sliramu, sejelas-jelas raiso nompo pengharapanku. Pancen kowe raiso nompo opo anani, tak milih lungo wae. Arep sakit dini opo aku merjuang ke, tresno ku tinggo kowe mung tok sepele. Pengharapanku dan pan. Padahal neng kene jelas-jelas enek sing peduli karo awakmu. Aku tresno karo kowe, nanging aku bisa opo ngerteni kowe wis nyanding wong liya. Aku kudu iso